pergi ke musola itu. Ma, tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Ma, minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Ma, tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif bata sajim ha, Allah Tuhan kita semua. Khodol dolo saizin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif bata sajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Khodol dolo saizin shin, masuk surga yo bilang amin. Jadi orang